saya dan meliputlah rawaku. Hanya di kau seorang saja penawar rindu dan pujaan kalbu selalu tumbuh tiap waktu. Karena permata ataupun berlian, budi bahasa tutur yang sopan yang kuharapkan. Hanyalah di kau yang ku nanti-nantikan untuk menyatakan kasih dan idaman rindu dan iman. Sayang dan pelipur lara waktu. Karena permata ataupun berlian, budi bahasa tutur yang sopan yang kuharapkan. Hanyalah di kau yang ku nanti-nantikan untuk menyatakan kasih dan idaman rindu dan iman. Gemala hati pujaanku sayang dan pelipur lara waktu kau.